السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai pemberat amal saleh nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita baca di pertemuan ta'lim kita di tempat ini adalah kitab yang berjudul Syarhus Sunnah, karya al-Imam Al-Barbahari. Beliau bernama Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari, menulis kitab yang berjudul Syarhus Sunnah, artinya penjelasan tentang sunnah. Di mana kita tahu ya kaum muslimin, bahwa sebagai umat muslim wajib mengikuti siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang wajib. Sebagaimana Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Diwajibkan untuk kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Bahkan ya kaum muslimin, Allah sebutkan mustahil, hal yang tidak akan mungkin terjadi. Apa itu? Kita mentaati Allah tetapi tanpa mentaati Rasul. Tidak mungkin terjadi. Mentaati Allah itu dengan kita mentaati utusannya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, mayyuti'ir rasula faqad ata'allaha. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mentaati Allah Azza wa Jal kalau tidak mentaati Rasulnya? Karena semua syariat yang turun dari Allah, ajaran dari Allah, perintah dari Allah, larangan dari Allah, itu melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi saya tidak mau mentaati Rasul, mustahil. Tidak akan mungkin terjadi. Bagaimana cara beriman kepada Allah dalam keadaan kamu tidak sesuai dengan Rasulnya? Omong kosong itu. Tidak akan mungkin terjadi. Bagaimana kamu bisa sholat kalau kamu tidak belajar tata cara sholatnya Rasul? Bagaimana kamu bisa bertauhid tanpa engkau mempelajari tentang tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, kitab ini kaum muslimin yang ada di hadapan kita, Syarhus Sunnah, adalah di antara kitab yang menjelaskan tentang sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini akan kita ketahui sunnah-sunnahnya Nabi, bimbingan-bimbingan Nabi, yang dengan itu kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan di dalam ayat Al-Quran, seorang tidak dikatakan mukmin sampai dia menerima ajaran Nabi secara utuh. Bukan hanya menerima tok, bahkan sampai dia mengamalkannya tanpa berat. Biasakan ada orang diberitahukan, ini yang sunnah sesuai dengan Nabi. Lah, saya milih yang biasa-biasa sajalah. Orang milih sunnah-sunahan. Ada apa denganmu? Kalau muslim itu tidak seperti itu. Muslim itu orang yang semangat menerima sunnah Nabi dan juga ringan dalam mengamalkannya. Menerima juga gak mau, apalagi mengamalkan. Ada juga yang ketika diberitahukan, ini bimbingan Nabi, sunnah Nabi begini-begini. Oh iya iya, ya bagus, bagus. Anda menerima? Oh iya menerima, oh, muslim masa gak menerima. Mari kita amalkan. Wah itu berat. Itu amalannya besok-besok lah, kalau saya sudah mampu. Entah ini mati apa? Besok-besok belum tentu kamu masih hidup. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Quran. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Demi Allah, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu, wahai Rasul, sebagai pihak yang memutuskan segala permasalahan yang ada pada mereka. Kita hidup itu seandainya ada Rasul bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, saya harus bagaimana? Kamu harus begini. Saya harus bagaimana? Kamu harus begini. Ini ajaran dan bimbingan Nabi untuk kehidupan kita. Walaupun nabinya sudah meninggal dunia, ajarannya masih tetap ada. Dan itulah yang mengatur kita. Menerimanya dengan utuh. Apapun yang ditentukan dan ditetapkan dan diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yajidu fi anfusihim. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam diri mereka. Wisallimu taslima, dan menerima dengan penerimaan yang sempurna. Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ayat ini menerangkan keimanan tidak akan wujud. Keimanan tidak akan ada kecuali dengan dua syarat yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, menerima semua bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Total. Baik itu yang berupa Al-Quran maupun yang berupa hadis, yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan Nabi, yang akidahnya maupun yang ibadahnya, mau zikirnya, mau doanya, ataupun yang lainnya. Terima secara utuh. Dan syarat yang kedua, engkau mengamalkannya tanpa merasa berat. Barulah Anda dikatakan mukmin. Karena orang itu bisa menerima agama dengan utuh, sunnah Nabi dengan utuh, dan dia bisa mengamalkannya dengan ringan. Itulah yang disebut dengan iman. Itulah yang disebut dengan iman. Seorang sholat 5 waktu di masjid dengan berjamaah, apa dorongannya? Tak lain karena percaya bahwa itu adalah perintah Allah dan diperintahkan bagi kaum laki-laki di masjid dengan berjamaah. Sehingga dia bisa mengamalkan hal itu karena ada iman. Meyakini itu sebuah kewajiban. Kalau orang yang imannya lemah, enggak bergeming adzan, ya silakan adzan. Ya. Wong yang mendina adzan lumrah. Bas itu tok. Itu tok. Kemudian salat apa ora? Lah ya ora, sing salat-salat sing ora-ora. Ini menunjukkan dia dorongan keyakinannya bahwa sholat itu wajib. Itulah sangat lemah, bahkan mungkin tidak ada. Dibuktikan dengan dia tidak sholat umpamanya. Ini contoh ya kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Bisa difahami insyaAllah. Kita masuk ke kitab kita. Hadal kitabu qala Syekh Shalal Fauzan. Kita membaca dua kitab sekaligus. Kitab aslinya Syarh Sunnah. Kemudian kitab syarahnya atau penjelasannya disebut dengan kitab Idhaful Qari. Ta'liq ala Syarh Sunnah al-Imam al-Barbahari. Syarh Sunnah yang menulis Imam al-Barbahari. Idhaful Qari penjelasannya yang menulis adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Sehingga kita kadang saya bacakan syarh sunnahnya karya Imam Al-Barbahari, kemudian kita tambahkan dengan keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Idhaful Qari, ta'liq ala syarh sunnah Al-Barbahari. Hadal kitab muallifu Al-Barbahari. Kitab ini penulisnya adalah Imam Al-Barbahari. Dia bernama Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari. Wasmul kitab Syarhu Sunnah. Judul kitab ini Syarhu Sunnah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, penjelasan tentang As-Sunnah. Sunnah ini kuno pepak. Sunnah itu badal maghrib ada ba'dia maghrib. Ah itu sunnah. Benar madan? Hah? Benar madan? Ada puasa Senin Kamis itu sunnah. Benar madan? Benar Pak, itu enggak salah. Ya, jangan ragu, memang itu sunnah Nabi. Tetapi pembahasan kalimat as-sunnatu itu bukan hanya itu saja. Kan ada orang yang pengetahuannya terbatas. Sunnah. Sunnah itu amalan yang tidak wajib. Jikalau diamalkan mendapatkan pahala. Jikalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah secara ulama fikih. Indal fuqaha. Membedakan dengan perintah yang bentuknya wajib. Sunnah itu ya perintah. Wajib itu perintah. Bedanya, bila mana ditinggalkan, seorang meninggalkan hal yang wajib, maka dia berdosa. Tetapi seorang kalau meninggalkan yang sunnah, tidak berdosa. Itu indal fuqaha. Harus difahami. Ya. Kita akan bacakan keterangan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan tentang makna kalimat kata-kata as-sunnatu. Qala Syekh Lumatak. Al-muradu bisunnati huna. Dan yang dimaukan dengan kalimat as-sunnah di sini adalah tariqatul rasul. Tariqatul rasul. Jalannya rasul. Tariqahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti pengertiannya luas. Akidah beliau, ibadah beliau, wajib, sunnah, secara fikih tadi, mubah, halal, haram, ya, ibadah, qalbiyah, ibadah, zahiriyah, akidah, akhlak, muamalah, manhaj, itu masuk pada kalimat umum, as-sunnah. Secara umum memiliki makna tariqatul rasul, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa al-muradu biha al-ma'na al-mustalah alaihi inda al-muhaddithin annahu ma thabata lin-nabi min qalin aw fi'lin aw taqririn wa innamal muradu ma huwa a'am min dhalik wa huwa tariqatul rasul alaihi salatu wasalam wa tariqatu ashabihi وطريقة السلف الصالح هذه سنة المأثورة سواء كان في الاعتقاد أو في العبادة أو في الفقه أو في الآداب والأخلاق، كل هذا يسمى بالسنة من حيث العموم. Hadirin kaum muslimin, supaya anda memahami dengan mudah, sunnah itu ada beberapa pengertian. Yang pertama, sunnah secara ulama fikih, amalan-amalan yang diperintahkan dalam Islam tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang kedua, pengertian sunnah adalah indal muhaddithin, menurut Ahlul Hadith. Sunnah menurut Ahlul Hadith adalah qaulun Nabi, ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, serta amalan Nabi sallallahu alaihi wasalam dan takrirnya Nabi. Yang ini semuradif setingkat hukumnya dalam Islam dengan Al-Qur'an. Seorang mengatakan ini dalil dari ayat dari Al-Qur'an ayat sekian. Ini dalil dari sunnah Nabi hadis nomor sekian. Ini pengertian sunnah yang kedua, yakni as-sunnah dengan makna al-hadis. Al-hadis, ucapan-ucapan Nabi. Al-Qur'an dan hadis. Hadis ini kadang-kadang disebut dengan kata-kata apa? Sunnah. Kemudian sunnah secara umum. Sunnah secara umum mencakup semua ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam, baik itu Al-Qur'annya maupun hadisnya, baik itu akidahnya maupun fikihnya, akhlak adab dan semuanya yang disampaikan oleh Rasul itu adalah sunnah. Ini pengertian thariqah Rasul secara apa? Umum. Bicara akidah, akidah itu adalah sunnah Nabi. Fikih sunnah Nabi, akhlak juga sunnah Nabi. Berkaitan dengan rumah tangga, pernikahan dan segalanya itu termasuk sunnah Nabi secara apa? Umum. Nah, Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan menyebutkan ada kalimat sunnah yang lebih umum dari itu. Kalau disebut kita wajib mengikuti sunnah, ada pengertian yang lebih umum. Qala Syaikh beliau mengatakan, yakni thariqatul rasul wa thariqatu ashabihi. Pengertian sunnah yang keempat lebih umum lagi, jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat beliau. Ini dia. Wa tariqatus salafi salih, dan jalannya para salafus salih. Hadihi ya sunnatul ma'thurah. Inilah dia sunnah yang terwariskan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini sunnah secara apa? Umum. Yang kesimpulannya, kitab ini Syarhus Sunnah adalah kitab yang menjelaskan seluruh apa yang berkaitan dengan agama kita. Bukan hanya berkaitan dengan akidah, bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi berkaitan juga dengan hal-hal yang lain-lain. Sehingga beliau memuat di sini ucapan Allah dalam ayat, ucapan Nabi dalam sunnah, ucapan para sahabat dalam asar mereka, bahkan ucapan para ulama. Dan itu bagian dari sunnah secara apa? Umum. Sehingga kalau ada ucapan wajib bagi kita mengikuti sunnah, maknanya wajib bagi kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah bimbingan Nabi dengan pemahaman para sahabat Rasul. Inilah makna sunnah secara umum. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk ke ucapan demi ucapan yang disebutkan Imam Al-Barbahari. Qala Al-Barbahari, berkata Imam Al-Barbahari, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita menuju agama Islam. Sehingga Islamnya seseorang itu adalah hidayah dari Allah. Seorang di antara kita bisa berislam itu karena taufik, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna muhtadiyan laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah zat yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk berislam, bertauhid. Wama kunna muhtadiyan, dan kita tidak akan mungkin di atas hidayah kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah itu kepada kita. Sehingga kaum muslimin, menjadi muslim itu bukan beban, itu rezeki. Menjadi seorang yang mengenal tauhid itu bukan beban, itu kesukaan dan kebanggaan kita. Rizki dari Allah. Kita menjadi seorang ahlu sunnah yang komit dengan sunnah Nabi, selalu berpegang dengan sunnah Nabi, yang tidak ada sunnahnya kita tinggalkan jauh-jauh, karena hal itu adalah bukan bagian dari Islam. Kita jadi yang seperti ini, rizki min Allah, rezeki ini kan sih. Antum kalau dapat rezeki duit, syukur mboten mak. Kadangkala pengertian kita nek rezeki ini ku duit sih pak. Entuk duit, alhamdulillah rezeki. Dikapakakan lebok nasak disimpan. Kalau ada orang dapat duit, alhamdulillah, terus bur dibuang. Sekongselat pak. Kita dapat rezeki hidayah di mana manusia tidak semua orang dapat rezeki ini. Tidak semua orang. Satu pekalongan ini berapa yang mengenal Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat? Allah memilih. Antum kalau mau tahu betapa besarnya nilai hidayah, pelajari firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Pelajari ayat ini. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa? Abu Talib. Abu Talib itu kaum muslimin gantinya bapaknya beliau. Orang yang sangat dekat dari semenjak kecil sampai menjadi nabi, sampai menjadi rasul. Abu Talib membela, melindungi dari siksaan dan gangguan kaum Quraisy yang ada di waktu itu. Karena Abu Talib dekat nasabnya sebagai paman. Nabi sangat mencintainya. Karena apa? Cinta secara nasab. Paman beliau, orang yang dekat, yang selama ini melindungi, menjaga dari gangguan-gangguan Quraisy ketika beliau berdakwah mengajarkan tauhid. Tetapi baik kaum muslimin, akhir hayatnya Abu Talib mati di atas kesyirikan. Padahal Nabi kita orang yang paling dekat dengan Abu Talib, yang mendakwai Abu Talib, ya Rasulullah, langsung da'i terbaik, da'i yang paling rahmah, da'i yang paling sempurna, Nabi kita. Tetap hidayah itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi kita di detik-detik terakhir kematiannya Abu Talib datang, Rasulullah berusaha mentalkinya, mengajak, mengatakan la ilaha illallah, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka bi'indallah, wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah di detik-detik terakhir. Satu kalimat ini kalau engkau mengucapkannya, aku akan bela engkau di hadapan Allah, yakni pasti surga. Kalau seandainya Abu Thalib bisa mengucapkan apa? La ilaha illallah. Gampang mboten Pak ucapkan la ilaha illallah? Gampang mboten? Oh, gampang wong ejek kula. Ping bolak-balik niku Pak. Bagi Abu Thalib lebih gampang lagi, beliau seorang Arabi fasih. Orang yang paham dengan bahasa Arab, bukan belepotan dalam mengucapkannya. Yang sangat mengerti betul bahasa Arab. Sangat mudah di lisan. Atau cuma kalimat pendek. Tetapi itu semuanya biadillah. Di tangan Allah. Nabi kita tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada Abu Thalib. Ternyata di akhir kisahnya. Mati ala millati Abdul Muttalib. Mati di atas agamanya nenek moyang. Yakni musyrikin. Allah kemudian mengatakan, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada seorang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapakah yang layak, yang patut, yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Ternyata alhamdulillah kita yang bukan orang Arab, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, bukan sebagai family Nabi, tidak pernah mendengar beliau langsung. Kita teramat sangat jauh orang Asia. Teramat sangat jauh dari zaman Nabi. Walhamdulillah ternyata Allah memilih kita. Di sekian ribu manusia Allah fahamkan kepada kita ni tauhid, pelajari oleh mutauhid, mengerti la ilaha illallah dengan maknanya, mengerti nafi dan isbatnya, mengerti tentang syirik dan jenisnya, mengerti sunnah dengan rincinya, inilah dalil tentang Islam, inilah dan diberi kekuatan mengamalkannya. Luar biasa kaum muslimin. Wong kaya aku kok ya bisa ngerti sunnah. Wong Jawa mengatakan ketemu pirang perkara. Ngerti niki maksudnya Pak? Wong desa kok bisa mengenal salafi? Masya Allah. Allah telah tahu siapa yang layak diberi hidayah. Dan siapa yang tidak layak mendapatkan hidayah. Sehingga menjadi seorang salafi itu nikmat, kebanggaan, sukacita. Ini rizki yang sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan rupiah. Ada orang awam. Antum menyuang 1 miliar. Saya kasih kamu 1 miliar. Kamu jadi salafi ya. Iya. Ya nopo. Ngeriki duitnya ini mboten. Jadi salafi Pak. Ngaji sepisan langsung lunga. Kabur. Karena untuk jadi seorang ahlu sunnah salafi. Adalah tidak butuh yang seperti itu. Itu taufik minallah. Sehingga. Bukan menjadi beban jadi salafi. Bukan menjadi beban, ah saya kok jadi ngerti ngaji salafi ya, jadi orang bisa pacaran kok. Ya? Ngaji salafi jadi orang bisa macam-macam, harus begini, dia. Jangan, ini nikmat min Allah. Hadirin kaum muslimin, termasuk di antara nikmat adalah nikmat majlis ta'lim. Sehingga dengan ilmu itu semakin kokoh iman dan takwa kita. Seperti halnya ummahat kita, ahwat-ahwat kita. Mereka memakai baju yang syar'i. Mungkin panas. Karena tertutup. Ya. Tetapi ketika itu dilakukan atas dasar keyakinan ini adalah dalam rangka mentaati Allah. Mentaati Rasul. Juga dalam rangka agar supaya aurat mereka tertutup. Tidak diumbar. Dan itu hukumnya haram dalam agama kita. Maka itu adalah sebuah kebahagiaan, kebanggaan. Panas kayak apa? Itu adalah panas duniawi. Lebih panas api neraka. Maka dia sabar dengan pakaian itu dimanapun dia berada. Kecuali dalam rumah. Kalau dalam rumah pakai cadar terus ya bojone kesuh Pak. Itu di luar rumah. Maka hadirin nikmat sehingga beliau mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita di dalam agama Islam ini. Wa manna 'alaina bihi, dan dialah Allah yang menganugerahkan. Anugerah, tahu Bapak-bapak? Pemberian. Tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan kepada Allah, ya Allah, wajib bagimu memberikan aku. Tidak ada. Allah itu sang pencipta. Tidak ada orang, ya Allah, engkau wajib memberikan hidayah kepadaku. Kalau enggak, awas loh. Tidak ada. Semua apa yang kita rasakan itu pemberian dari Allah. Makanan, minuman, uang, hasil bumi, hasil lahan sawah, ladang, hasil itu minallah. Manallah bihi, Allah yang memberikan. Maka bersyukurlah. Wa akhrajana fi ghairi ummatin, kita bersyukur kepada Allah yang telah memunculkan kita, mengeluarkan kita termasuk bagian dari umat, sebaik-baik umat. Apa maksudnya? Dalam syarahnya disebutkan sebaik-baik umat adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kaum muslimin, sudah berlalu nabi-nabi yang banyak sebelum nabi kita. Adam, Nuh, kemudian Saleh, Syuaib dan yang lainnya, terus sampai Ibrahim, Musa, Isa sampai nabi kita. Antum kalau ditanya, seandainya bisa memilih, milih jadi umatnya siapa? Kalau seandainya bisa milih, Pak. Seandainya bisa milih umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena menjadi umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah menjadi penghuni surga yang pertama kali, baru umat nabi yang lain. Nabi kita mengatakan, nahnul akhirun, kita ini adalah kaum yang terakhir. Al awwalun, namun kita adalah yang pertama-tama masuk surga. Alhamdulillah, kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal menjadi seorang yang bagian umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Umatnya Nabi Muhammad itu siapa saja? Siapa saja yang ada di muka bumi ini dari semenjak beliau menjadi Nabi dan Rasul sampai yaumul kiamah. Siapa saja. Baik itu orang Asia, orang Tenggara, orang Eropa, orang Ethiopia, orang Cina, orang manapun. Karena beliau diutus sebagai Rasul bagi semua umat secara umum. Lebih dari itu, kita bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai orang yang muncul atau diciptakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang berislam. Karena tidak semua umatnya Nabi Muhammad itu berislam. Lebih dari itu, alhamdulillah Allah ciptakan kita menjadi seorang yang muslim yang mengenal sunnah, sehingga kita beramal sesuai dengan sunnah. Lebih dari itu, kita bersyukur kepada Allah diciptakan sebagai orang yang mengenal sunnah dan gemar ta'lim, ingin mengetahui lagi, ingin mengetahui lagi. Lebih dari itu, kita disami talabul ilmi, kita dimudahkan bisa beramal dengannya. Lebih dari itu, kita bahkan diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengajarkannya. Keistimewaan yang luar biasa. Yang mana mudah-mudahan dengan ini semuanya, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang masuk dalam surga di awal-awal. Amin ya Rabbal Alamin. Ini di akhir hari Jumat. Ba'dal Asr hari Jumat, ada satu waktu yang mustajab. Yang lainnya masih ngantri, megangi jirik. Kalau seandainya itu ngantri sembako, lama banget. Masuk dulu kaum muslimin, umatnya Nabi. Kita sudah di dalam surga, yang lainnya masih ngantri. Kamu umatnya siapa? Umatnya Nabi Musa. Oh, buri ngana buri. Kamu umatnya siapa? Umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belakang. Ini umatnya Nabi Muhammad dulu. Masya Allah. Luar biasa ini. Yang seperti ini harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Menjaganya agar tetap ada pada diri kita hal itu. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan dalam khutbah Jumat. Berwaspada nikmat itu bisa suatu saat dicabut oleh Allah. Fanasallaha at-tawfiq lima yuhibbu yarda. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik terhadap apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai, wal hifdha mimma yakrahu wa yashatu, dan kita pun meminta perlindungan kepada Allah, penjagaan dan perlindungan dari hal-hal yang Allah murkai dan Allah benci. Ini adalah doa dari Asy-Syaikh Al-Imam Al-Barbahari bagi para pembaca kitab ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa selalu cocok dengan yang Allah ridai. Itulah makna taufik. Taufik maknanya apa, kaum muslimin? Dari kalimat wafaqo. Cocoknya seseorang dengan yang Allah ridai itu taufik. Non-muslim jadi muslim. Ini biasa disebut dengan hidayah apa? Taufik. Orang kafir masuk Islam. Oh, ini dapat hidayah taufik. Ketika dia sudah muslim, sudah berislam, tepat dengan sunnah Nabi. Ah, ini taufik yang luar biasa. Tidak kalah penting dengan taufik yang tadi di atas. Hah? Ada loh orang yang sudah dapat taufik masuk ke dalam Islam, tetapi dia tidak mendapatkan taufik di atas sunnah. Siapa mereka? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu masih muslimin. Selama bid'ahnya tidak mengkafirkan pelakunya dari agama Islam ini. Tidak mengeluarkan dia dari agama Islam ini. Bid'ah-bid'ah amaliyah. Muslim, tapi dia tidak di atas relnya Nabi. Muslim, tetapi dia menyimpang dari bimbingan Nabi menuju pada bid'ah-bid'ah yang dolalah, yang sesat. Dia berarti tidak mendapatkan taufik. Jika ada orang mendapatkan dinul Islam, Islam di atas sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi, dengan pemahaman para sahabat, sehingga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mereka di zaman itu, ini sunnah yang paling besar atau nikmat yang paling besar. Adzan. Nah, kita azan, kemudian kita masuk salat maghrib. Ba'da salat maghrib kita lanjutkan insyaallah. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعَدْ حَادُرٍ قَوَى مُسْلِمِينَ رَحِيمَنِي وَرَحِيمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Kita lanjutkan ucapan al-imam al-barbahari. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِيمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اِعْلَمُوا أن الإسلام huwa sunnatu wa anna sunnata hiyal islamu wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Berkata al-imam al-Barbahari, ketahuilah oleh kalian, ilamu ketahuilah oleh kalian, bahwa sesungguhnya Islam, agama Islam itu adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Rasul itu adalah agama Islam itu sendiri. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidak akan mungkin bisa berdiri tegak yang satunya kecuali harus dengan yang satunya lagi. Artinya, Islam tidak akan bisa berdiri tanpa mengikuti sunnah Nabi. Mau berislam, Islam apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak di atas sunnah Nabi? Demikian pula seorang yang melakukan sunnah Nabi tetapi tidak mau berislam juga tidak diterima. Anda harus bersyahadatain sebagai bukti Anda seorang Muslim, dan Islam itu diterima ketika Anda melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan keterangan Syekh Shalal Fauzan. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Islam itu adalah sunnah, wa sunnatu hiyal Islam, sunnah Nabi adalah Islam. Yakni kata beliau, al-Islamu wa tariqah, Islam itu adalah sebuah tariqah, jalan, allati jaa bihar rusul, yang dibawa oleh para rasul. Muslimin, ini adalah semua syariat yang dibawa oleh para rasul, itu namanya Islam. Baik yang dibawa oleh Nabi Adam, Nuh, Saleh, Syuaib, Musa, Ibrahim dan yang lainnya, itu semuanya adalah al-Islam, agama Islam yang berlaku di zamannya masing-masing. Agamanya Nabi Ibrahim Islam, agamanya Nabi Musa Islam, agamanya Nabi Isa Islam, yang mengajarkan kalimat La ilaha illallah, sama dengan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam. Adapun syariatnya berbeda-beda. Wa ja'alna likulli nabiyyin syir'atan wa minhaja, kami jadikan bagi setiap nabi syariatnya dan manhaj masing-masing. Yang menjadi pembahasan kita, kata Syekh, kullur rusul ja'u bil Islam, semua rasul datang dengan membawa agama Islam. Fa kullun nabiyyin, ditegaskan kembali oleh beliau, maka setiap nabi da'a ilallah, yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, semuanya itu ja'a bi syari'ati min indillah, semua nabi datang dengan membawa syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalika huwal Islam, dan itu adalah al-Islam. Ini tentang agama apa? Islam secara umum. Kemudian beliau menyebutkan di sini, waqad syar'allahu lil anbiya, Allah telah menentukan syariat tertentu bagi para rasul, ila ajalin, sampai pada waktunya masing-masing, thumma yansahuha, kemudian Allah menghapusnya. Syariat yang dulu dihapus dengan muncul nabi berikutnya, dengan muncul rasul berikutnya, terus seperti itu Ini hilang, dihapus, dihapus dengan muncul yang baru, yang muncul yang baru. Sumanusikat, kemudian dimansuhlah, dihapuslah agama setiap nabi-nabi tersebut, diganti dengan syariat yang baru lagi dan yang baru lagi. Begitu seterusnya sampai datang dengan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan hal itu dalam surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38 sampai 39. Walikulli ajalin kitab. Pada setiap masa yang telah ditentukan Allah Azza wa Jal, terdapat syariatnya masing-masing. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki untuk dihapus, dan Allah akan tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk Allah kehendaki untuk ditetapkan. Yani adanya nasikh dan mansukh, adanya syariat yang terhapus dan ditetapkan syariat baru yang diwajibkan untuk diamalkan. Falislamu huwa ma jad bihi rusul. Kemudian beliau mengatakan kembali Islam itu adalah semua syariat yang dibawa oleh Rasul. Namun ingat, barang siapa yang dia memegangi syariat Rasul sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka hal itu sudah tidak lagi diterima. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, maka wajib yang diterima adalah syariatnya beliau. Syekh melanjutkan ucapannya. Wa man lam yu'min bi Muhammadin, barang siapa yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaysa bimuslimin, maka dia itu tidak termasuk sebagai orang muslim. Ada orang memegangi syariatnya Nabi Isa. Isa itu rasulnya siapa? Rasulnya Allah. Kitab sucinya apa? Injil. Itu berarti Islam atau bukan? Islam. Tetapi setelah diutusnya Nabi berikutnya, yakni Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, maka syariatnya Nabi Isa terhapus. Kitab Injilnya tidak lagi dipakai, tidak lagi dijadikan sebagai pegangan, sudah dihapus dengan kemunculan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh mengatakan, faman baqiya 'alal ajyan as-sabiqah, siapa orangnya yang tetap memegangi agama-agama yang telah lalu, memegangi agamanya Nabi Musa, pengakuan kaum Yahudi, mereka berada di atas agama Nabi Musa. Pengakuan padahal mereka tidaklah di atas agamanya Nabi Musa. Nabi Musa mengajarkan La ilaha illallah. Keyakinannya Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, jauh sekali perbedaannya. Tapi klaim mereka bahwa kami mengikuti Nabi Musa, kitab suci kami adalah Taurat. Demikian pula orang-orang Nasara mengklaim mereka berada di atas agamanya Nabi Isa, padahal Nabi Isa mengajarkan La ilaha illallah. Namun mereka meyakini Isa adalah anak Allah. Itu salah kaprah, penyimpangan yang sangat besar. Siapa yang tetap memegangi agama sebelum ini dan mengaku mengikuti Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan muslim. Dihukumnya apa? Kafir dalam agama kita. Sampai sini bisa difahami hadirin? Antum pahami? Dengan demikian, agama Islam yang ada di zaman sekarang ini adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertiannya, apapun yang beliau ajarkan, apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau lakukan, itulah Islam. Itulah Islam. Sehingga dengan kalimat yang tadi kami sampaikan ba'dal asr atau menjelang maghrib tadi, sunnah Nabi itu segala apa yang beliau ajarkan, sunnah Nabi itu adalah segala apa yang beliau ucapkan, apapun yang beliau lakukan, itu sunnah Nabi. Sehingga sunnah Nabi ini adalah Islam. Kalau mau bertanya tentang Islam itu apa? Islam itu adalah sunnah Nabi. Yani apapun yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Bisa dipahami hadirin? Maka barang siapa yang berislam namun dia tidak mengambil dari bimbingan Nabi, maka dia tidaklah berislam dengan Islam yang benar. Agamanya Islam, tetapi amalannya menyimpang. Muslim dia bersyahadatain, tidak melakukan kekafiran, tidak melakukan kesyirikan, tetapi dia beragama tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dikatakan muslim yang sesat. Loh, muslim-muslim yang sesat? Kok bisa? Nabi memberitahukan kepada kita. Dan ini waspada, jangan sampai kita termasuk dari mereka-mereka yang sudah mendapatkan hidayah Islam tetapi masih saja sesat. Nabi kita mengatakan sataftariku ummati ala 73 firqa kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu ini adalah yang benar, yang satu inilah yang hak, yang satu inilah fil jannah. Qila man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Belum menjawab, ma ana alaihi liyama wa ashabi, yaitu ajaran yang aku dan para sahabatku amalkan di hari ini. Adapun yang 72 finnar, mereka muslimin tetapi dalam berislam tidak sesuai dengan ma ana alaihi liyama wa ashabi, bimbinganku dan para sahabatku hari ini. Mereka berislam betul, tetapi melakukan bid'ah-bid'ah. Ajaran baru yang tidak ada sunnahnya. Makanya mari kita berislam dengan sesuai sunnah Nabi. Kalau kita berislam, tetapi berbeda dengan sunnah Nabi, maka kita termasuk yang 72 finnar. Walaupun mereka tidak kekal dalam neraka, karena mereka dikatakan umatku, yakni umat muslim, maknanya mereka bertauhid tanpa syirik, mereka Islam tanpa kafir, tetapi mereka menyimpang dikarenakan faktor-faktor hawa nafsu, kemaksiatan dosa besar, ataupun beribadah sesuatu yang tidak dalam sunnah Nabi, atau disebut dengan bid'ah. Mereka tidak kekal, sebagaimana disebutkan oleh dalam kitab ini, atau juga terdapat dalam kitab Aqidah Wasitiyah dengan syarahnya Syaikh Fauzan, ahlun nar itu ada dua. Yang pertama ahlun nar yang kekal, dan kedua ahlun nar yang tidak kekal. Ahlun nar yang kekal musyrikin kafirin, ahlun nar yang tidak kekal muslimin, mati tanpa dosa yang mengekalkan dalam neraka, tetapi dia membawa dosa-dosa yang lain yang menyebabkan Allah murka dan Allah tidak mau memaafkannya, dan dilemparkan dia dalam neraka. Muslimin tetapi finnar, walaupun pada ujungnya nanti akan dikeluarkan dari api neraka. Kalau jenengan milih yang mana? Milih yang dua-duanya dirasakan, neraka yang nyicipi, surga ya masuk dalam surga. Nyicipin neraka sehari itu sama dengan 1000 tahun bilangan kita loh pak. Ini kan dari kepengen terang dina nang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita berislam dengan sunnah. Karena itu al-imam al-Barbahari menegaskan, Anda kalau mau tanya tentang Islam itu apa, pelajari sunnah Nabi, itu Islam. Anda pelajari akidah Nabi, itu akidah Islam. Anda pelajari ibadahnya Nabi, itu ibadah yang ada dalam Islam. sesuatu yang tidak ada dalam sunnah Nabi itu bukan bagian dari Islam. Ini keyakinan yang harus kita yakini, karena banyak sekali umat muslimin yang mereka muslimin, saudara kita dalam Islam, tetapi mereka ahlul bid'ah, dikarenakan tidak memiliki keyakinan seperti yang kita sedang baca ini. Islam itu harus sesuai dengan sunnah. Kalau mereka masih mending Islam, gak harus sesuai dengan Nabi. Bid'ah-bid'ah sih mending Islam. Ya belum neraka disit orang apa-apa. Itu mereka. Al-Imam Malik mengatakan, malam yakun hinaidin dinan, fala yakun yawmaidin dinan. Apapun yang di zaman Nabi tidak termasuk dari Islam, maka hari ini pun bukan termasuk bagian dari Islam. Bisa dipahami hadirin? Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, beliau mengatakan dalam kitab ini, wala yakum mahdum illa bil akhir. Tidak akan tegak Islam tanpa sunnah. Demikian pula Islam tidak, sunnah tidak akan tegak kecuali dengan anda berislam. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, beliau mengatakan, la yakumul islamu illa bisunnah. Tidak akan tegak Islam kecuali dengan sunnah. Wa la taqumus sunnatu illa bil islam. Dan tidak akan mungkin tegak sunnah kecuali dengan Islam. فَالَّذِي يَدَّعِ الْإِسْلَامَ وَلَا يَعْمَلُ بِالسُّنَّةِ. Perhatikan ini penting. Yang ngantuk tidak mengapa, asal konsentrasi. Ya. Sepakat yang ngantuk ditunjuk nanti apa? Ditanya. Nggak ada yang ngantuk nanti Pak. Belum mengatakan, sangat penting. فَالَّذِي يَدَّعِ الْإِسْلَامَ. Maka siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai muslim, وَلَا يَعْمَلُ بِسُنَّةِ, namun dia tidak beramal sesuai dengan sunnah Nabi, أي طريقه الرسول, yakni jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, لَيْسَ بِمُسْلِمِينَ, maka dia bukan muslim. Sangat dahsyat sekali beliau menghukumi. Dia bukan muslim. Walaupun ada rincinya di sana, dalam perihal apa dia menyimpang. Dia mengaku muslim, tapi menyimpang dalam perkara yang prinsip akidah. Sampai akhirnya dia murtad keluar dari Islam. Keluarlah dia dari Islam dengan sebab itu. Ada juga dia muslim, tetapi menyimpang dalam perkara-perkara manhajiyah. Jadilah dia ahlul bid'ah. Muslim tetapi mubtadi, ahlul bid'ah. Ada juga muslim ahlu sunnah, masya Allah, tetapi dia pendosa, maka berkurang kekuatan Islamnya sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Dan jangan pernah ada di antara kita yang meremehkan penyimpangan. Jangan, kadangkala ada di antara ikhwan Allah yang mementingkan salafi, dosa ora apa-apa lah, sedikit iki menghibur diri. Ya. Jangan, dosa itu kaum muslimin, memalukan. Banyak teman-teman kita yang dicabut nikmat taklim dari hati dia dikarenakan awalnya maksiat. Ketahuan dia melakukan dosa, kemudian dia malu, kemudian dia menjauhi taklim, kemudian dia menjadi awamun nas. Allah cabut nikmat sunnah dari hati dia karena awalnya adalah apa? Maksiat. Hati-hati, itu sudah terjadi di tengah-tengah ikhwan kita, hal-hal yang seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Ya, hubungan-hubungan yang jelek. Islam itu, ekum muslimin, saya beritahukan sebuah problem. Sangat-sangat menjaga pergaulan laki dengan perempuan. Sangat-sangat menjaga itu. Ikhtilat enggak boleh. Melihat yang bukan mahram pun enggak boleh. Tundukkan pandangan, ghadul basar. Tetapi sekarang ini media sosial itu sangat mudah sekali. Terjadilah apa yang terjadi. Awalnya mungkin tidak merasa. Chattingan dua insan yang tidak diketahui awalnya laki dan perempuan. Ternyata setelah berjalan, ternyata ini dia tahu istrinya si Fula. Kemudian dia pun akhirnya tidak kuasa, rindu pun tumbuh, merindui istri orang. Loh. Inginnya itu chattingan lagi, ini bahaya. Na'udzubillah min dzalik, kemudian orang tersebut hilang dari dakwah ini. Karena Allah bongkar keburukan dia. Yang tadinya dia sembunyikan, ternyata yang namanya seperti itu tercium juga oleh kaum muslimin. Akhirnya futur dia dan hilang. Dari awalnya SMS. SMS kaum muslimin, berapa rupiah SMS? Murah, tetapi itu nilainya besar karena dosanya. Hakadah jala kita bersengaja-sengaja untuk menceburkan kepada penyimpangan apapun itu, karena dampak negatifnya bisa dicabut nikmat sunnah dari diri kita. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kita kembali kepada pembahasan kita. Walladhi ya'lamu sunnah wa la yuslim falaysa bimuslimin wa in arafa sunnah. Demikian pula dengan orang yang mengerti sunnah namun dia tidak mau berislam, maka dia pun tidaklah dikatakan muslim walaupun dia mengerti sunnah. Orang-orang Yahudi mempelajari Islam, mempelajari sunnah Nabi dalam rangka untuk mencari kelemahan kaum muslimin. Mereka mengerti dalil, mengerti Al-Quran, mengerti hadis, membaca kitab para ulama, tetapi tanpa agama Islam yang mereka yakini, tanpa berislam terlebih dahulu, tidaklah mereka disebut muslim walaupun hafal Al-Quran. Apakah ada di antara mereka yang menghafal Al-Quran? Ada. Untuk membuat makar. Apakah ada yang mereka membaca hadis Nabi? Ada. Dalam rangka menghancurkan Islam, kata mereka. Apakah mereka kemudian dikatakan muslim? Tidak. Bisa dipahami pembahasan ini kaum muslimin? Kemudian berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, fa min as-sunnati luzumul jama'ati, dan termasuk dalam sunnah Nabi adalah kita berkewajiban berpegang teguh dengan as-sunnah. Perhatikan kaum muslimin ke sini. Termasuk dalam sunnah Nabi, saya ulangi, termasuk dalam sunnah Nabi, kita diwajibkan untuk berpegang teguh dengan al-jamaah. Sebuah problem pembahasan tentang al-jamaah. Apalagi di negeri kita, banyak sekali jamaah, banyak sekali. Jamaah tabligh, jamaah ikhwan muslimin, Islam jamaah, jamaatul jamus, jamaatul muslimin, atau JI. Atau macam-macam jamaah-jamaah. Kalau secara bahasa, jamaah itu sekumpulan orang yang banyak. Contoh kalimat, sholat berjamaah. Ya, ini sholat dengan sekumpulan orang yang banyak. Al-Imam Al-Barbahari hendak memberitahukan kepada kita makna kalimat al-jamaah yang dimaukan. Wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan al-jamaah. Pertanyaannya, jamaahnya siapa? Jawabannya adalah waqo muslimin, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alaikum bil jamaati. Wajib bagi kalian untuk berjamaah. Fa inna yadullahi ma'al jamaah, karena tangan Allah bersama dengan al jamaah. Atau dengan hadis lain, hadis yang menyebutkan umatku akan terpecah, sataftariku ummati ala 73 firqa kullaha fin nar illa al jamaah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka. Kecuali satu. Al-jama'ah. Lihat wahai kaum muslimin. Kalimat al-jama'ah itu adalah sebuah kalimat yang sudah terucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan al-jama'ah oleh Rasul adalah jama'ah kaum muslimin yang ada di zaman beliau. Yakni beliau sendiri dengan para sahabatnya. Karena tidak ada kaum muslimin di waktu itu selain mereka. Tidak ada kaum muslimin, berkumpulnya kaum muslimin di waktu itu tidak ada selain mereka. Maka al-jama'ah yang dimaksud oleh Nabi, wajib kalian mengikuti al-jama'ah, yakni jama'ahku dan para sahabatku. Gak mungkin Nabi mengatakan wajib bagi kalian mengikuti jamaah. Jamaah siapa Rasulullah? Jamaah itu tabligh. Ya mungkin jamaah tabligh baru kemarin pak. Yang bikin Muhammadiyah Skandahlawi baru mati kemarin. Nabi tidak kenal Muhammadiyah Skandahlawi. Nabi gak kenal jamaah tabligh. Gak mungkin Nabi mengatakan wajib bagi kalian, wahai sahabatku, mengikuti jamaah tabligh yang belum ada. Bagaimana Nabi mengikuti jamaah tabligh belum ada? Ini pentafsiran yang ngawur. Maka pentafsiran yang jelas, yang hak, yang dimaukan oleh Nabi, wajib bagi kalian mengikuti al-jamaah adalah jamaahku dan para sahabatku. Karena tidak ada makna lain selain itu. Bisa dipahami hadirin? Al-Imam Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Jama'ah itu adalah ketika engkau sesuai dengan al-haq, yakni Nabi dengan para sahabatnya, walaupun engkau sendirian. Artinya anda sendirian tetapi anda hakikatnya berjama'ah dengan Nabi dan para sahabat. Saya akan bacakan keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kalimatnya beliau, amma qala Syekh wal muradu bil jama'ati huna, dan yang dimaukan dengan kalimat al jama'ah di sini adalah jama'atul muslimin alladzina 'alal haq, yani jamaahnya kaum muslimin yang berada di atas al-haq. Bukan semata-mata perkumpulan orang banyak. Oh ini jamaah, berarti benar. Tidak. Sekumpulan orang banyak, kemudian dikatakan jamaah, dan kemudian dikatakan semata dengan kumpulnya orang banyak itu di atas kebenaran. Lah tidak. Banyak komunitas, perkumpulan, organisasi, lembaga, paguyuban, perkumpulan, apakah mereka itu di atas al-haq? Tidak, kaum muslimin. Yang di atas al-haq adalah Nabi dan para sahabat dengan nas yang sangat banyak. Ini ucapan dari beliau. Amal jamaat, adapun jamaah-jamaah, sekumpulan manusia, allati laysat 'alal haqqi, yang tidak berada di atas kebenaran, fahadihi la tusammal jama'at al-hakikiyata, mereka tidaklah disebut dengan jamaah yang sebenarnya yang dimaukan oleh Nabi. Betul mereka jamaah secara bahasa, sekelompok manusia, sekumpulan manusia, ini disebut jamaah juga secara bahasa, betul. Tetapi dalam pembahasan kita, jamaah yang wajib kita ikuti adalah jamaah yang di atas al-haq. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita dan para sahabatnya. Qala Syekh, kullu jama'atin ijtama'at 'ala dhalalatin aw 'ala manhajin mukhalif lil-Islam aw 'ala tariqatin mukhalafah lil-Islam fala tusamma al-jama'at al-haqiqiyyah al-matlubah al-mamduhah. Maka setiap jamaah yang berbeda dengan Islam, atau dia menyelisih Islam, atau dia di atas kesesatan, atau dia di atas sebuah bid'ah, maka jamaah ini bukanlah jamaah yang harus diikuti. Bahkan itu adalah perpecahan. Jamaah, jamaah, jamaah, jamaah, jamaah. Sekumpulan, sekumpulan, sekumpulan, sekumpulan, sekumpulan. Tetapi masing-masingnya berbeda dengan sunnah Nabi. Sebab mereka inilah terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat. Adapun jamaatul haq adalah yang pertama kali yang ada dalam sejarah Islam. Yakni Nabi kita dan para sahabatnya. Qala Syekh Shalih Fauzan. Kita lanjutkan dalam membaca ucapan beliau. Fal jamaatul muradatu huna. Maka dengan demikian jamaah yang harus kita ikuti yang dimaksudkan di sini adalah hum ahlul haq. Mereka orang-orang yang di atas al-haq. Nabi dan para sahabatnya. Kemudian tabi'in. Tahu tabi'in siapa kaum muslimin? Ini perlu kita jelaskan. Tabi'in adalah orang-orang yang hidup sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam. Yang lahir maksud saya, yang lahir sepeninggal Nabi. Sahabat itu terhenti, tidak lagi ada penambahan sepeninggal Nabi. Karena syarat sahabat adalah sezaman dengan Nabi. Beberapa ulama mengatakan harus bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di atas iman. Sepeninggal Nabi, maka tidak ada penambahan. Maka yang lahir di zaman itu, mereka adalah apa? Tabi'in. Apakah semua tabi'in itu di atas al-haq? Yani apakah semua orang yang hidup di zaman kurun yang kedua, abad yang kedua dalam Islam, seandainya itu dikatakan abad, apakah semuanya di atas kebenaran? Tidak, wahai kaum muslimin. Di zaman itu muncul khawarij. Nabi sudah meninggal. Para sahabat sudah masih banyak. Uthman bin Affan. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sudah muncul gerakan khawarij zaman itu. Para pemuda-pemuda yang tidak sama sekali satu pun sahabat bergabung dengan mereka. Ini. Perhatikan, mereka hidup di zaman tabi'in. Mereka berkelompok, jumlah mereka banyak. Dikatakan secara bahasa jamaah juga. Tetapi mereka alal batil. Bukan mereka sebagai salaf kita. Tetapi yang menjadi salaf kita di kalangan para tabi'in adalah orang-orang yang ada di zaman itu yang mencontoh Nabi dan para sahabat. Ini yang kita ikuti di zaman tabi'in. Imam Syu'bah, al-Imam Tsauri, al-Imam Malik, atau guru mereka al-Imam Auza'i dan yang lainnya-lainnya pada generasi tabi'in. Ini kaum muslimin. Di zaman itu muncul yang namanya Syiah, kelompok yang banyak. Disebut dengan jamaah juga, tetapi menyimpang. Maka bukan itu yang mereka yang kita inginkan. Bukan mereka, walaupun mereka berjumlah banyak. Demikianlah sepanjang zaman, generasi demi generasi. Muncul jamaah. Kelompok-kelompok yang besar, jumlah mereka banyak. Tetapi tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Mereka bukan jamaah yang dimaukan. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga saya mengatakan, sekali lagi beliau mengatakan, al-muradu bil-jama'ati huna hum ahlul haq. Yang dimaukan dengan al-jama'ah di sini adalah mereka-mereka yang di atas al-haq. Wa laysa min lazimi dhalika yakunu kathirin. Dan tidaklah mengharuskan makna jama'ah di sini harus jumlahnya selalu banyak. Bukan. Jamaah itu harus banyak. Berarti yang paling banyak itulah al-jamaah yang di atas al-haq. Berarti kalau paling banyak pengikutnya itu yang benar. Oh, tidak seperti itu, Pak. Ya? Paling banyak itu berarti yang paling benar? Tidak. Kebenaran itu tidak dilihat dari sisi jumlahnya. Kata beliau, Bal walau kana wahidan, walaupun seorang itu hanya sendirian alal haq, tetapi dia di atas al-haq, fa innahu yusamma jama'atan, dia pun disebut jamaah. Secara syar'i dia dikatakan jamaah. Kenapa? Karena dia berjamaah dengan orang-orang yang berada di atas al-haq, yang sebelumnya yang mengikuti jejak langkahnya Nabi dan para sahabatnya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia yang disebut dengan al-jamaah. Fal-jamaatu, diulangi kembali oleh beliau, man kana al-haq qalla ahluhu aw kathuru, maka yang namanya al-jamaah adalah orang-orang yang berada di atas al-haq, baik jumlahnya sedikit maupun jumlahnya banyak. Ini yang dibenarkan. Fatal zaman kanal haq wala tukhalifil jamalati alal haq, maka kokohkanlah dirimu bersama mereka-mereka yang berada di atas al-haq, dan jangan kau menyelisih jamaahnya mereka yang berada di atas al-haq. Kaum muslimin rahim jami'an, kalau kita kembali kepada hadis tadi yang di atas, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Maknanya 73 apa? Kelompok. 73 jamaah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap jamaah-jamaah itu berbangga dengan ciri khasnya masing-masing. Apakah semua itu dikatakan jamaah di atas al-haq? La, tidak. Semua kelompok-kelompok tadi dikatakan firqah, bukan dikatakan jamaah dikarenakan mereka menyimpang dari al-jamaatu al-haq. Jamaah yang di atas apa? Al-haq. Maknanya wajib bagi kita mengikuti Nabi dan para sahabatnya, dan jangan kita menyelisihi mereka. Hal ini kaum muslimin disebut kembali oleh beliau pada kalimat yang setelahnya. Qala Syekh, kita lanjutkan ucapan beliau. Ada beberapa pembahasan namun kita undurkan pembahasannya, kita melanjutkan pada ucapan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wal asasu alladhi tubna alayhi al-jama'atu, dan dasar-dasar yang dibangun di atas dasar ini al-jama'ah yang tadi disebutkan di atas. Jama'ah, sebuah kelompok, sebuah apa, perkumpulan manusia yang banyak, yang ini akan terus-menerus ada sepanjang zaman sampai akhir zaman. Jama'ah ini, siapakah yang mendasarinya? Siapakah orang yang pertama-tama yang menjadi dasar jama'atul haq, perkumpulan manusia di atas al-haq? Mereka adalah ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau antum mau bertanya, siapakah orang yang pertama-tama dalam al-jamaah al-haq ini? Tak lain jawabannya adalah para sahabat Nabi sebagai dasar utama dibangunnya al-jamaah ini. Wahum ahlu sunnati wal jamaati. Mereka lah para sahabat Nabi yang disebut dengan ahlu sunnati wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada. Maka barang siapa yang tidak mengambil agamanya, tidak mengambil ajarannya, tidak mengambil amalannya dari para sahabat, maka sungguh dipastikan dia sesat. Wabtada, dan dipastikan dia pasti membuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, semua yang bid'ah itu sesat. Wa dhalalatu ahluha finnar, kesesatan dan para pelakunya dalam neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an, kita sudah pernah menyampaikan silsilah agama Islam. Agama Islam ini dari Allah, bukan bikinan Nabi. Agama ini murni dari Allah, disampaikan kepada Nabi untuk didakwahkan kepada umat manusia. orang-orang pertama kali yang langsung mendengarkan adalah sahabat Nabi. Sehingga pintu ilmu Islam kepada umat setelah mereka adalah para sahabat Nabi. Kita enggak mendengar Nabi berbicara. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi tahun yang kedua, generasi tahun yang ketiga, generasi tahun yang keempat, umat yang kelima, keenam, sampai abad yang ke-14 kita sekarang ini. Enggak akan tahu tentang Islam kecuali melalui siapa? Para sahabat Nabi. Enggak pernah ada di antara kita yang langsung, Allah Rasulullah, aku kerung dewek. Rasulullah siapa, ya Pak? Enggak akan mungkin. Anda berislam tanpa melalui mereka, enggak akan mungkin. Tapi nyatanya saya bisa berislam tanpa harus mengambil dari sahabat. Itu maknanya kamu sesat dan kamu al-bid'ah. Dua pilihan. Kamu di atas Islam yang hak harus mengambil dari para sahabat, karena mereka dasar Islam wal muslimin. Kalau kamu berislam tapi tanpa mengambil dari mereka, faqad dhalla wabtada, maka berarti kamulah orang yang muslim tapi sesat, dan pasti kamu ngada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Milih mana jenengan, Pak? Ngikuti sahabat harus taklim sesuai dengan bimbingan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Angel teman, ya sudah berislam sing umum-umum baik. Sehingga tidak perlu taklim-taklim, enggak perlu ngaji, enggak perlu sesuai dengan sunnah. Sing penting sing wis biasa baik. Kalau demikian Anda faqad dhalla wabtada, kamulah yang sesat dan kamu membuat bid'ah-bid'ah. Milih pundi, Pak? Milih adzan rin baru kita lanjut. Sepertinya sudah masuk. Nih. Monggo hadirin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada beberapa orang yang mengaku beragama Islam tetapi dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa mereka tidak vulgar, saya tidak mengikuti Rasulullah, tidak seperti itu. Tetapi bahasa mereka, kita tidak mau mengikuti Islamnya orang Arab. Ada tidak? Kita mengikuti Islamnya orang Nusantara. Ini kalimat lainnya adalah bahwa saya tidak akan berislam seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah orang Arab. Islam saya adalah Islam Nusantara. Pertanyaannya, Rasulnya siapa, Pak? Siapa Rasulmu? Ada bonal otomatis. Serta merta diketahui batilnya mereka. Ini contoh secara real nyata ucapannya beliau. Siapa yang beragama tidak mengambil dari Nabi dan para sahabat, unjuk kota malah mengambilnya dari Nusantara. Siapa? Gajah Mada? Hah? Siapa yang menjadi tokohmu dalam berislam sesuai Nusantara? Ini pasti dolal dan itu bid'ah. Bahkan itu mengandungi kesyirikan. Ini sebuah kesesatan yang sedang dipertontonkan oleh ahli bid'ah di negeri kita. Dan yang mengherankan kaum muslimin di negeri kita tidak serta-merta menyesatkan mereka. Padahal itu adalah bukti nyata kesesatan mereka. Maka hadirin kaum muslimin, demikian pula dengan jamaat-jamaat yang tadi kita sampaikan di atas. Kelompok-kelompok, firqah-firqah. Ketika mereka menyelisih Nabi dengan para sahabat, baik dalam akidah, semisal mereka mengatakan nama Allah itu tidak 99, tetapi hanya 20. Sama syariah. Dan maturidiyah. Maka serta-merta diketahui batilnya kelompok itu. Ini menunjukkan agamanya mereka tidak diambil dari Nabi dan para sahabat. Dhalal wabtada. Pasti sesat dan dia pasti membuat bid'ah. Bid'ah pemahaman nama Allah dan sifatnya hanya 20. Itu bid'ah. Hakadza kaum muslimin. Sehingga wajib bagi kita berislam sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya. Jangan pernah kita mengambil keyakinan kita atau ibadah kita di luar dari mereka, karena itu sebagai bukti nyata kita telah sesat. Jangan pernah ada di benak kita sebuah pemahaman menyelisihi Rasul belum tentu sesat. Menyelisihi para sahabat belum tentu sesat. Jangan pernah ada pemikiran itu. Beberapa orang mengatakan Rasul dan para sahabat itu berislam sesuai dengan zamannya. Kalau kita ini zamannya berbeda. Maka Islam yang ada di sekarang ini ya berbeda dengan Islam yang ada di zaman Nabi. Jangan dipaksa-paksakan harus sama. Syubhat atau bukan? Syubhat. Untuk kemudian mereka setelah memasukkan syubhat ini, kerancuan ini, mereka hendak mengatakan karena itu tidak mesti salah berbeda dengan Nabi itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak mesti salah. Karena bersahabat dan Nabi dan para sahabat tentunya berislam sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Sangat mengerikan pemahaman ini. Maka pemahaman ini yang sedang kita perangi. Dan kita menerangkan yang hak itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Ucapan Imam Al-Barbari ini sangat penting untuk kita pelajari, kita pahami. Bahwa dasar agama Islam adalah mereka. Yang tahu ayat itu turun di mana? Mereka. Yang tahu makna ayat dan tafsir ayatnya tentang siapa dan bagaimana? Mereka. Yang melihat Rasul sholat, yang melihat Rasul haji, yang mendengar Rasulullah bersabda, yang mempraktekkan Islam secara sempurna, mereka. Yang telah mendapatkan ridho dari Allah, mereka. Dalil yang banyak, yang sudah kita sebut dalam beberapa talim dalam kita. Allah ridho kepada mereka, dipastikan mereka ahlul jannah, dipastikan mereka adalah di atas siratul mustaqim. Sehingga dipastikan pula siapa yang menyelisih mereka itu adalah siratul jahim, jalan neraka jahim. Siapa yang berbeda mereka adalah dolal. Nabi kita mengatakan hal itu dalam hadis Irbad bin Sariyah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidil mahdiyin addu alaihi bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dalam riwayat Imam Nasa'i, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Gigit itu dengan gigi gerahamu, ini yang wajib diikuti. Adapun yang lainnya, enggak perlu kalian tanya kepada Nabi. Sudah beliau jelaskan. Enggak perlu kalian tanya, ya Rasulullah, gimana kalau saya beramal berbeda denganmu dan para sahabat, apakah saya pasti sesat? Enggak usah tanya kamu. Sudah dibimbing oleh Nabi. Wa iyyakum, hati-hati kalian dari hal-hal baru dalam urusan beragama. Makna hati-hati adalah tinggalkan, jauhi, jangan kau lakukan. Kenapa ya Rasul, hal-hal yang baru yang tidak ada dalam sunnahmu dan para sahabatmu kau tidak boleh dilakukan? Nabi sudah memberitahukan semua yang baru dalam urusan agama yang tidak bagian dari sunnah beliau dan para sahabatnya, maka itu disebut dengan bid'ah. Memang kenapa ya Rasulullah, kalau bid'ah apa enggak boleh? Enggak perlu tanya, Rasul sudah menghukumi. Wa kullu bid'atin dhalalatun, semua yang bid'ah itu adalah sesat. Sehingga jangan pernah kalian berpikir berbeda dengan Nabi itu satu hal yang boleh dengan alasan situasi kondisi zaman yang modern dengan zaman yang tidak modern. Perubahan zaman menuntut perubahan gaya beragama. Tidak. Kalau engkau Nasoro atau engkau Yahudi, atau engkau Buddha, Hindu, atau yang lainnya, betul agama itu mengalami perubahan zaman demi zaman tergantung pimpinannya. Kenapa? Karena memang agamanya Nabi Musa tidak ada jaminan Allah menjaganya. Tidak ada jaminan agama Nabi Isa Allah akan menjaganya. Tidak ada. Sehingga akan mengalami perubahan. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada perjanjian orde baru lagi, ada perjanjian baru-baru lagi, baru-baru-baru-baru lagi. Setiap pemimpin bisa menuangkan pikirannya. Itu yang terjadi pada agama mereka. Sampai-sampai ketika ada seorang pemimpin mengatakan, Isa anaknya Allah, diyakini. Atau bahkan mereka mengatakan, Isa itu adalah Allah, diyakini. Ini rusaknya agama mereka. Dalam Islam, enggak boleh. Anda berislam, harus mengikuti Nabi dan para sahabat. Berbeda dengan mereka, Nabi sudah memberitahukan itu muhdatsat. Hukumnya bid'ah, dolalah, dan dolalah finnar. Loh, tapi kan ini baik ya Rasulullah. Beda denganmu, tapi ini baik ya Rasulullah. Enggak, tetap itu sesat. Walaupun kamu mengatakan itu baik. Karena ada orang yang mengatakan, ini memang bid'ah mas, tapi kan bid'ah yang hasanah. Mengakui bahwa perbuatannya bukan sunnah Nabi, mengakui perbuatannya adalah bikinan mereka sendiri, tapi dilabeli dengan hasanah. Ini salah satu pemikiran yang hendak, bukan hendak, bahkan sudah difelurkan, bukannya difelurkan, bahkan sudah diyakini oleh sebagian kaum muslimin, bolehnya beragama tidak sesuai dengan sunnah selama itu hasanah. Ini sudah terjadi oleh kaum muslimin. Mengerikan sekali. Ideologi seperti ini merusak. Bolehnya tidak sesuai dengan sunnah. Bid'ah enggak apa-apa kok selama itu hasanah. Bahaya tidak apa? Bahaya. Karena itu mereka ini anti sekali dengan hadis yang menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Kalau antum ngaji, ngisi taklim, di tengah-tengah mereka mukadimahnya diganti. Jangan wa kullu bid'atin dhalalah. Karena kalau sudah mendengar ini, oh itu antipati. Ini wahabi, ini dhalalah, dhalalah. Apa yang kita sampaikan tidak akan masuk karena dhalalah, dhalalah, tok. Karena apa? Keyakinan mereka bid'ah itu ada yang hasanah. Maknanya tidak harus sesuai dengan Nabi. Asal itu baik. Ini virus sudah masuk ke kalangan kaum muslimin. Karena itu bid'ah di negeri kita subur makmur, tumbuh berkembang karena dasar pemikiran yang satu ini. Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Nabi Abdullah bin Umar sudah mengatakan jauh-jauh hari, wa kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah, semua bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh manusia sebagai sebuah kebaikan. Sehingga sudut pandang mengatakan baik dan tidak baik itu juga sudah rancu di tengah-tengah umat. Pembahasan ini oleh kaum muslimin adalah pembahasan yang disebut dengan manhajiyah, metode beragama. Ini bentuknya. Seorang yang manhajnya tidak mengharuskan dirinya mengikuti Nabi dan para sahabatnya akan melahirkan pemikiran kayak tadi. Kalau kita alhamdulillah manhaj kita, metode kita dalam beragama mengharuskan pada diri kita masing-masing harus diambil dari Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman dan pemikiran dan penerapan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak diambil dari hawa nafsu, tidak diambil dari tradisi, tidak diambil dari Nusantara Sabang sampai Merauke, tidak diambil dari Kejawen, tidak diambil daripada keyakinan Sundawen atau Kalimantanen. Tidak diambil animisme, dinamisme. Tidak diambil dari manapun. Kecuali di situ ada ayat dan hadisnya dengan pemahaman para sahabat. Itu agamaku. Ini manhaj. Dengan ini maka selamatlah kita dari perbuatan bid'ah. Kita tidak sama sekali menginginkan bid'ah. Apalagi kok mengamalkan, apalagi sampai doyan dengan bid'ah. Lah tidak sama sekali ada doyan, Bang. Ngerti doyan? Kayak panganan. Mereka kaum muslimin doyan banget bid'ah. Tidak ada dalam satu ibadah kecuali di situ ada bid'ahnya. Saking nemennya mereka. Kalau diajak kepada sunnah, enggak mau. Tapi kalau ayo kita melakukan bid'ah, sampai tengah malam mau mereka, Bang. Taklimnya mereka itu bukan dari maghrib sampai isya, Bang. Taklimnya mereka jam 11 malam. Ya. Acara-acara mereka itu awalnya kan beginian. Sampai bengi, orang sudah pada ngantuk, baru muncul tokohnya bicara sedelatok, Pak. Bubar karena waktunya sudah malam. Hai kaum muslimin, mereka itu bukan orang yang sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Dikatakan oleh para ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, ahlul bid'ah tidaklah sebagai talibul ilmi. Adapun seorang ahlu sunnah salafi, maka dia sebagai talibul ilmi. Kenapa? Karena ahlul bid'ah tidak ada kewajiban mengikuti ilmu. Nah, bodoh-bodoh apa-apa sih, penting ngamalkan bid'ah. Ya itu dia. Kalau mereka belajar ilmu nanti malah enggak doyan bid'ah, rugi pimpinannya, Pak. Ahlu sunnah wajib taklim. Anda sudah memberikan kewajiban pada dirimu, saya komitmen dengan sunnah. Maknanya pelajari sunnah. Hakadza kaum muslimin. Ini manhaj. Qala syekh, kita baca sedikit keterangan Syekh Shalal Fauzan. Beliau mengatakan, manil jama'ah alladzina hum sya'nuhum, alladzina hada sya'nuhum, hum ashabu Muhammad. Siapakah jama'ah yang di atas al-haq? Ini nyambung dengan yang tadi. Siapakah jama'ah yang Allah pastikan mereka di atas kebenaran? Hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dai kaum muslimin, syekh tidak memaknakan kepada makna jamaah yang lain karena tidak ada pemaknaan yang lain kecuali ini. Ya. Wa man jabadu min at-tabi'in. Demikian pula dengan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan para tabi'in. Dikatakan tabi'in bukan semata hidup di kurun yang kedua. Tetapi dikatakan tabi'in karena mereka mengikuti sahabat. Tabi'in artinya apa? Para pengikut. Ya, mengikuti para sahabat. Demikian pula dengan generasi yang ketiganya. Tabi'ut tabi'in. Maknanya para pengikutnya tabi'in. Di mana tabi'in ini generasi yang kedua yang mengikuti para sahabat. Jadi yang pertama Nabi dan para sahabat. Ini pusat aslinya Islam ini. Yang kedua generasi kurun waktu yang berikutnya, kalau disebut abad, abad yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat, disebut tabi'in. Muncul generasi yang ketiga, yakni abad yang ketiga, tahunan sekitaran 300 Hijriah. Mereka disebut pengikutnya para pengikut sahabat. Bahasa Arabnya tabi'ut tabi'in. Pengikutnya para pengikutnya sahabat, generasi yang ketiga. Generasi yang keempat. Abad yang keempat, abad yang keempat ratusan. Mereka disebut tabi'ut tabi'ut tabi'in. Pengikutnya, para tabi'in yang mengikuti sahabat. Berikutnya generasi yang kelima, tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'in. Sampai yang ke-14. Anak kesian, Pak. Kita ini pengikut yang ke-14, abad yang ke-14, tabi'ut sampai sahabat. Begitu ya kaum muslimin yang harus kita laksanakan hari ini. Jangan belok kanan belok kiri, nengok kanan nengok kiri, enggak boleh. Kalau kamu nengok kanan nengok kiri maknanya tidak mau mengikuti jalurnya para sahabat, kamu pasti sesat. Dan kamu pasti melakukan bid'ah. Karena beragama tidak mengambil dari mereka maknanya, kamu mengambil dari yang lain. Dan itu pasti hal yang diada-adakan. Qala Syekh Shalih Fauzan. Kita lanjutkan ucapan. Ini sampai jam berapa? 7:30? Yeah. 7:30. Karena kita maunya gasik, Pak. Isyanya. Kalau nanti isyanya jam 7:20 baru azan begitu. Kan pernah ada ya? Nanti kita sampai jam 8 insyaallah. Kalau sekarang ini capek Pak sampai jam 8, Pak. Yang capek antum apa saya? Antum sih duduk saja enggak apa-apa. Kalau saya ngomong, Pak. Hadirin kaum muslimin, qala syekh belum melanjutkan ucapannya. Hum al-jamaah. Ya, jazakallah khair, tambah. Mereka adalah al-jamaah. Alladhi yajibu 'alal muslim ay yakuna ma'hum. Ya mana setiap muslim wajib bersama dengan mereka. Walau nalahu ma nalahu min al-adha. Walaupun dia harus beresiko. Kadangkala menghadapi siksaan. Kadangkala menghadapi at-tahdid, ancaman-ancaman. Kadangkala menghadapi ta'yir, celaan dan hinaan. Tetapi wajib bagimu, kalau seandainya kamu muslim, mengikuti al-jamaah yang pusat pertama, Nabi dan para sahabatnya. Sehingga kalian sebagai tabi'in terus, dan tidak menyimpang dari jalan mereka. Hadirin kaum muslimin, Asy-Syadzili Bukhari menyebutkan salah satu ulama ahlu sunnah yang sangat terkenal, Muhammad Ahmad bin Muhammad Ar-Ramli. Beliau ini ulama ahlu sunnah yang mendapatkan siksaan dikarenakan berpegang dengan sunnah. Semoga kita tidak mendapatkan ujian yang sangat mengerikan dalam memegangi sunnah ini. Amin. Beliau ini apa? Sajanahu bin Ubaid. Wasalabuhu. Beliau ini ditangkap dan disalib oleh Bani Ubaid. Di salah satu siksaannya sampai beliau mati adalah apa? Berbentuk dikulitinya kepala beliau. Walladhi yaslughu Yahudi. Seorang Yahudi diperintahkan oleh Bani Ubaid untuk menyiksa ulama ini dan sangat sadis. Dikuliti wajahnya beliau. Kepala beliau. Berdarah-darah. Dan Allah takdirkan belum kunjung meninggal dunia. Dalam keadaan beliau disalib, dicambuk, didera, macam-macam. Dan beliau selalu menyebutkan, kana dzalika fil kitabi mastura. Ini semuanya telah dicatat dalam kitabullah lauh mahfud. Artinya beliau bersabar menghadapi siksaan itu. Karena tak lain beliau disiksa dikarenakan memegangi sunnah Nabi. Maka beliau bersabar sampai dikuliti dalam sejarah. Ya? Namanya orang dikuliti kayak apa, sakit sekali. Akhirnya seorang Yahudi eksekutornya ini tiba dengan alim ini. Tiba bukan karena agama, ismelasi banget. Ditusuklah tepat pada dada beliau mengenai jantungnya atau hatinya dengan tombak supaya cepat mati. Faiqa muslimin, apa yang disebutkan oleh beliau, dalam kondisi seandainya sekalipun seperti itu, wajib bagi kita mengikuti para sahabat. Dan kemudian kita tinggalkan jalannya para sahabat dikarenakan siksaan. Tapi alhamdulillah semoga kita tidak mendapatkan rintangan seperti itu dalam memegangi sunnah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Laung kita kaum muslimin, jangankan diancam dengan ancaman seperti itu. Ong tidak diancam dengan apapun juga kadang futur kok pak. Ya? Gak ada ancaman apapun, diserot ngaji maning. Kenapa sih? Hawa nafsu urusannya. Apalagi kok sampai mendengar ikhwan kita di ini kok wow, takut disuruh ngaji baik. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat di negeri ini. Semoga Allah menjaga negeri ini. Karena kita tidak tahu situasi kondisi politik yang tidak menentu, entah siapa yang memimpin dan mau bagaimana negeri ini ke depan. Kalau seandainya penguasanya dari kalangan mereka-mereka yang membenci Islam, na'udzubillah min dzalik. Mereka tahu siapa yang akan menjadi TO. Muslimin yang ahli bid'ah dibiarkan. Kenapa? Karena mereka sudah bersama syaitan. Yang diincar oleh mereka adalah ahli sunnah yang memang menghidupkan sunnah. Semoga kita dan keturunan kita mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Qala syekh lamatakan bal yasbir ala ma sabahu. Hendaknya setiap muslim bersabar dalam berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi. Ala ma sabahu, atas segala apa yang menimpanya. Wa illa fa inna sayakunu hadafan lil mukhridin wa du'at as-su' wa du'at ad-dullal. Kalau anda tidak sabar berjalan di atas pemahaman para sahabat Nabi, maka anda akan menjadi korbannya para dai-dai kejelekan dan dai-dai kesesatan. Ada orang di antara kita mendapatkan nikmat di atas sunnah dakwah salafi, tetapi dia merasa berat untuk kemudian dia berpindah kepada jalurnya para hizbiyun, dia berpindah pada jalurnya ahlul bid'ah, dikarenakan dia merasa di sana lebih bisa untuk hidup. Nang salafi kering. Ikut kelompok ini banyak duitnya, lahan basah kata mereka. Karena orientasinya duit, Pak. Dia tidak suka dengan sunnah. Yang memang sunnah itu kan bersabar, kurang harta bersabar, jangan menghalalkan segala cara untuk mencari duit. Ya, ini sabar kamu, lingkungan yang tidak mendukung sabar, jangan kau ingin kemudian melepaskan sunnah karena gara-gara itu. Begitu ya kaum muslimin, karena Nabi kita sudah mengenas, sudah disebutkan dalam nas. Itu apa? Badal Islamu ghariban wa sayyaudu ghariban kama. Beda, Islam itu dulunya asing dan akan kembali asing sebagaimana dulunya. Sehingga orang-orang yang memegangi sunnah Nabi akan nampak asing. Maknanya harus siap bersabar. Ini ilmu bagi kita kaum muslimin. Qala syekh, beliau panjang lebar berbicara. Di antaranya beliau mengucapkan beberapa dalil yang menunjukkan kebenarannya para sahabat. Antum tulis. Yang pertama dalam surat Taubat ayat yang ke-100. Yang kedua dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Qala syekh, kita beliau melanjutkan ucapan beliau. Mengapa para sahabat Nabi itu menjadi dasar Islam? Maknanya kalau pondasinya dasarnya ya tentu Al-Qur'an dan As-Sunnah, bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat asas itu pondasi. Kenapa? Karena merekalah yang mempraktikkan Al-Qur'an wa Sunnah dengan pengawasan dari Allah dan kesempurnaan itu dari Allah. Artinya Nabi kita tidak akan meninggal dunia kecuali agama Islam ini telah sempurna. Sehingga Islam yang ada di zaman sahabat itulah Islam yang kelas sempurna. Qala Syekh belum mengatakan li'annahum alladziina sahibur rasul, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang menemani atau menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Wa jahadu mahu, mereka berjihad bersama Nabi. Wa nasaruhu, mereka membela Nabi. Wa tahammaluddin, mereka lah yang membawa agama ini ke seantero dunia. Mereka lah. Wa naqaluhu lana, mereka lah orang-orang yang menukilkan agamanya Nabi kepada kita. Famul wasitatu bainana wa baina Rasulillah, maka para sahabat Nabi wasitoh sebagai perantara antara kita dengan Rasul. Yani antara umat setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'in, sampai generasi yang ke-14 yakni kita, yang menukilkan Islam kepada kita dari Nabi adalah mereka. Yang menjadi perantara dari Nabi dengan kita adalah mereka. Masya Allah. Falladina yasubbuna sahab, maka mereka-mereka yang mencela para sahabat. Wa tanaqasunahum, dan menghina para sahabat. Apa tujuan mereka? Yuriduna ayyahdimul Islam. Mereka itu tujuan aslinya ingin menghancurkan apa? Islam. Kalau para sahabatnya itu sudah dicela, dihinakan, direndahkan, berarti apapun yang mereka riwayatkan enggak bisa dipakai karena mereka sudah apa? Tidak terpercaya. Misal apa? Syiah. Syiah ini kaum muslimin lah yang mengatakan kalimat Abu Bakr bin Umar sunumai Quraisy. Dua berhalanya kaum Quraisy. Kalau Abu Bakar dan Umar dikatakan kafir, musyrik, bahkan berhala, sahabat yang lainnya yang dibawa kepimpinannya beliau berdua, apa hukumnya kalau demikian? Pengikut berhala. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah Syiah. Karena itu tidak ada dalam Syiah qala Abu Bakrin an Rasulillah, enggak ada. Tidak pernah ada sebuah riwayat hadis yang disandarkan kepada sahabat, tidak ada. An Umar qala Rasulullah, enggak ada. Karena Umar sudah kafir. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah, enggak ada. Abu Hurairah qala Rasulullah, enggak ada. Abdullah bin Abbas qala, enggak ada, karena mereka semua sudah dikafir-kafirkan. Sehingga agama Syiah bukan agama Islam. Bukan agama Islam. Dikarenakan mereka tidak mengambil dari para sahabat. Karena sahabat sudah kafir semuanya. Kecuali hanya beberapa gelintir saja. Bisa dipahami hadirin? Yang berkepentingan merusak kaum muslimin, maka mereka akan mengincar merusak dulu sahabat Nabi, Islam akan runtuh. Misal disebutkan dalam kutubu as-sirah, kitab-kitab sirah. Dan ini diingatkan oleh Syekh Islam Taimiyah, jangan gegabah dalam membaca kitab sejarah. Ada kitab sejarah, ambil comot, kutubuku nyenengan, baca terus, ternyata sesat. Karena kisah yang berkaitan dengan para sahabat itu, qad zida fiha aw nuqis, sudah ditambah dan sudah dikurangi. Akadzib, kedustaan-kedustaan yang sangat banyak. Yang tujuan utamanya meruntuhkan kehormatan para sahabat. Tujuan utamanya meruntuhkan kewibawaan para sahabat. Agar supaya riwayat-riwayat yang muncul dari mereka ditolak. Kalau sudah demikian, apa yang tersisa dari Islam? Islam itu agama yang jelek, yang buruk. Dikarenakan datangnya dari orang-orang yang telah kafir atau fasik atau pendusta. Itu yang mereka inginkan. Karena itu kita diperintahkan jangan membaca sejarah, apalagi yang berkaitan dengan problematika yang terjadi di zaman itu, seperti perang Jamal dan perang Siffin. Jangan. hindari, jauhi. Kita takut tangan kita tidak memerangi para sahabat. Khawatir lisan kita berbicara sesuatu yang ternyata jatuh pada mencela para sahabat. Dikarenakan kita referensi sejarah yang salah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala syaih. Kita ambil sedikit. Wa man lam yahud anhum faqad dhalla dhalalan ba'ida ta. Faqad dhalla wabtada. Barang siapa yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat, maka sungguh dia telah sesat dan telah membuat bid'ah. Qala Syekh Shalih Fauzan, man lam yahud dinahu 'anil sahaba alladziina hum naqlatul kitab wa sunnah falaysa 'alal haqq. Barang siapa yang beragama namun tidak mengambil agamanya dari para sahabat, di mana para sahabat adalah perantara yang menyampaikan Al-Quran wa Sunnah kepada kita, maka dia yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat berarti dialah yang di atas kebatilan. Laisa 'alal haqq, tidak di atas kebenaran. Fa idza du'ina fihim batala naqlatuhum wal 'iyadu billah. وقاسوا اعداء الله ورسوله ابطال الاسلام لكن جاءوا بهذه الحيله والتهمه الخبيثه لاجل ان يفصلوا بين المتاخرين والمتقدمين من المسلمين حتى يسلب ابتلاء المتاخرين. Perhatikan, musuh-musuh Islam tidak menghendaki manhaj ini berkembang. Musuh-musuh Islam tidak menghendaki dakwah salafi. Kenapa? Karena kalau ada kaum muslimin di zaman sekarang ini mengikuti para sahabat, dialah yang di atas al-haq. Dia akan kuat. Dia yang akan mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jal. Musuhnya gak akan mungkin bisa mengalahkan yang satu ini. Karena mereka disifati oleh Nabi mansurin, selalu mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jal. Maka mereka membuat makar. Di antara makarnya adalah menjelek-jelekkan sahabat, menghina sahabat, mencela sahabat dengan berbagai macam tujuan-tujuannya. Di antara mereka dengan mengatakan apa-apa urus sahabat, apa-apa urus sahabat. Marah-marah mereka kalau disebut sahabat. Kenapa mereka marah-marah dari sahabat? Agar jangan kalian jadi salafi. Agar jangan ada umat Islam di zaman sekarang yang mengikuti para sahabat. Karena dia di atas al-haq. Gak bisa diruntuhkan. Ini makar musuh-musuh Islam dari kalangan musyrikin, kafirin, Yahudi, wa Nasara, dan ahlul bid'ah. Sehingga salafiyun adalah incaran mereka. Maka wajib bagi kita untuk bersabar, karena memang mengikuti dakwah ini harus bersabar, kaum muslimin. Al-Qabid al-Jamar, Nabi kita mengatakan bagikan seperti orang yang memegangi bara api. Sunatullah itu. Tapi alhamdulillah selama kita menjadi salafi, adem ayem, gemah ripah loh jinawi, tentram santosa damai. Alhamdulillah kita bikin pondok bisa dengan lancar makmur. Kita dakwah kemana-mana bisa dengan baik, tentram, damai. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga dakwah ini dan melindunginya, dan memberikan kepada kita taufik untuk selalu bisa di atas dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan di bulan yang akan datang.